Bagaimana hukumnya berkabeh? Berkabeh itu hukumnya haram kalau tidak ada sebab yang darurat, ya, sebab yang sifatnya darurat. Hukumnya haram berkabeh, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, bukan untuk dibatasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan peranak, ya. Peranak, subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat." Ya. Jadi, kalau seorang membatasi keturunan, maka dia bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi sampai memaksakan, ya, kepada orang lain atau mengkampanyekan program KB kepada orang lain, ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun tentunya banyak anak yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak yang dididik dan dibina di atas tauhid was sunnah. Ya, bukan sekedar mencetak anak lalu dibiarkan, ya, satu jadi pengamen jalanan, ya, satu jadi anak berandalan dan seterusnya, ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi mereka dibina dan dididik di atas tauhid was sunnah, ya. Ini adalah umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sisi lain telah dimaklumi bahwa itu merupakan kekuatan umat Islam. Dan orang-orang kafir ini tahu, ini bahaya kalau negeri-negeri kaum muslimin tidak, ya, dikampanyekan program KB. Ini bahaya. Mereka akan semakin banyak dan menjadi ancaman bagi orang-orang kafir. Maka pada akhirnya mereka kemudian masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, ya, dan mempengaruhi kaum muslimin, mempengaruhi pemerintahnya untuk melaksanakan program KB ini. Iya. Asalnya dari orang-orang kafir. Pada sisi yang lain, mereka tidak ber-KB. Di negeri-negeri kafir, mereka anjurkan anaknya, mereka anjurkan suami istri itu untuk memperbanyak keturunan. Ini kebanyakan negeri-negeri kafir seperti itu. Yeah. Tapi di negeri-negeri muslim, mereka kampanyekan, yeah, dengan KB ini. Dan apabila seorang itu melakukan KB karena takut kemiskinan, maka dia seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Kenapa? Karena itu berasal dari lemahnya keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq. Dialah yang maha memberikan rezeki. Dan setiap orang yang lahir ke dunia ini telah Allah tetapkan rezekinya. Tidak akan lebih dan tidak akan berkurang dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena lemahnya keimanan, sehingga orang-orang khawatir. Dia kekurangan rizki, takut kemiskinan, dan seterusnya. Iya. Ini hukum KB, ya, sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama di zaman ini, seperti Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Al-Utsaimin, dan juga lembaga fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah, dan seterusnya. Iya. Adapun, kalau memang ada alasan darurat, ya, seperti misalkan dokter memutuskan kalau ibunya ini masih melahirkan akan membahayakan dia, maka hal ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan. Iya. Kalau memang bisa dibuktikan secara ilmiah dengan keputusan seorang dokter yang ahli di bidangnya. Iya. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Iya. Kecuali kalau sudah hamil, ya, maka ini dirinci. Kalau sudah hamil, kemudian dokter mengatakan kalau hamilnya dibiarkan akan membahayakan ibunya, ya, maka ini dirinci. Kalau kehamilannya belum sampai 4 bulan, maka tidak mengapa digugurkan. Tapi kalau sudah sampai 4 bulan, sudah ditiupkan ruh padanya, maka tidak boleh digugurkan, walaupun bisa membahayakan ibunya. Sebab membunuh jiwa yang lain demi menghidupkan jiwa yang lain, itu tidak dibolehkan di dalam syariat. Tidak dibolehkan di dalam syariat. Taib. Tapi kalau belum hamil, kemudian ada satu penyakit tertentu yang kata dokter kalau dia hamil akan membahayakan dirinya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ataupun sekedar mengatur jarak kelahiran, ini juga tidak mengapa. Tidak sampai memutus kelahiran, cuma mengatur jarak antara satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi bukan ber-KB selama-lamanya, tetapi mengatur jarak kelahiran. Wallahu a'lam.